إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selalu dan terus-menerus kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah banyak memberikan kepada kita semua berbagai macam anugerah dan kenikmatan, terutama nikmat hidayah di atas Islam, hidayah kepada keimanan, dan terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita semua kepada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwasanya Allah telah memberikan kenikmatan yang sangat besar kepada umat manusia dengan diutusnya seorang nabi dan rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana diutusnya nabi tersebut kepada kita semua adalah dalam rangka bentuk kasih sayang Allah yang sangat besar kepada hamba-hambanya. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai kasih sayang untuk seluruh alam semesta ini. Bahkan sebelum diutusnya Nabi Muhammad kepada umat manusia, keadaan umat manusia sungguh sangat memprihatinkan. Hal ini sebagaimana yang digambarkan oleh baginda Rasul, Inna allaha nazara ila ahli al-ardi famaqatahum araban wa ajama illa baqaya min ahli al-kitab. Sesungguhnya Allah melihat kepada penduduk bumi dan Allah melihat kesesatan dan kemungkaran yang mereka lakukan sehingga Allah murka kepada mereka, araban wa ajama, baik dari kalangan Arab ataupun ajam, illa baqaya min ahli al-kitab, kecuali hanya segelintir saja dari kalangan ahlul kitab yang masih mempertahankan agama yang lurus, agama yang benar yang dibawa oleh nabi mereka. Ibadallah, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kasih sayang terhadap hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Kitab kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman untuk umat manusia bagaimana cara mereka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kitab suci yang selalu kita pegang dan kita baca, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati annalahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih benar bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak sampai di situ. Allah menyiapkan pejuang-pejuang dari generasi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang turut serta beriman kepada Nabi, turut serta berdakwah dan bahkan berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka adalah orang-orang pilihan yang sengaja dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ashabun Nabi, sebagai sahabat Nabi, yang mana mereka memiliki keutamaan yang sangat besar. Sehingga oleh karena itu merupakan kenikmatan yang sangat besar di samping kenikmatan kepada Islam ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita agar kita bisa mengikuti sunnah nabinya sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, telah kita ketahui bersama bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama ini dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana yang termaktub di dalam surat Al-Ma'idah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan kenikmatanku untuk kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama untuk kalian. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama ini melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebuah kisah, seorang Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab, ayatun nazalat fikum, law nazalat fina ma'syaral yahud latakhadna dzalikal yauma 'ida. Ada sebuah ayat turun kepada kalian wahai umat Islam, andai kata ayat tersebut turun kepada kami, maka niscaya akan kami jadikan hari tersebut sebagai hari raya. Hari turunnya ayat tersebut akan kami peringati, kita jadikan sebagai hari peringatan, sebagai hari raya. Dikarenakan orang Yahudi ini paham betul bahwa ayat ini merupakan ayat yang sangat luar biasa. Ayat ini tidak pernah diturunkan kepada umat Nabi Musa alaihissalam. Begitu pula tidak diturunkan kepada umat Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi ayat ini diturunkan kepada umat Nabi Muhammad melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menerangkan bahwa agama telah disempurnakan. Sehingga oleh karena itu tidak ada lagi penambahan dan pengurangan, tidak ada lagi perubahan-perubahan. Sehingga orang Yahudi tadi mengatakan kepada Umar bin Khattab, andai kata ayat tersebut turun kepada kami, maka niscaya kami akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Maka Umar mengatakan, saya tahu kapan dan di mana ayat tersebut turun, yaitu pada hari Arafah, pada Hajjatul Wada', haji perpisahan, tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, diturunkan ayat tersebut pada haji Al-Wada', haji perpisahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali memberikan wasiat pada hari tersebut, seakan-akan beliau akan meninggalkan sahabatnya. Wasiat-wasiat, nasihat-nasihat, seakan-akan dia akan pergi meninggalkan kaum muslimin. Sehingga para sahabat pun meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan nasihat dan wasiat. Ketahuilah, pada hari itulah ayat tersebut turun. Maka ibadallah, sehingga oleh karena itu agama ini telah disempurnakan. Bahkan segala hal yang mendekatkan diri kita kepada jannah dan menjauhkan kita dari an-nar, semuanya yang telah terjelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah-sunnahnya. Sehingga oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu 'anil nar illa waqad buyyina lakum. Tidak ada satupun yang mendekatkan diri kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari an-nar kecuali telah dijelaskan kepada kalian terkait dalam hal ini. Al-Imam Malik, Al-Imam Darul Hijrah, mengatakan, ma lam yakun yawma idzin dina fala yakunul yawma dina. Maka pada hari tersebut, pada hari Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dikelilingi oleh para sahabatnya, suatu hal tidak dianggap bagian dari agama ini, suatu amalan tidak dianggap bagian dari ajaran Islam, maka ketahuilah pada hari ini, pada hari ini amalan tersebut bukanlah bagian dari Islam. Sehingga oleh karena itu setiap perkara baik berupa ibadah, muamalah yang tidak didapati pada hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup bersama dengan para sahabatnya, maka itu bagian dari, bukan bagian dari Islam. Karena agama Islam telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam telah baku sampai tegaknya atau terjadinya hari kiamat. Agama Islam tidak perlu lagi untuk direvisi karena telah sempurna sampai hari kiamat. Telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Tahu. Sehingga oleh karena itu tidak pantas dan tidak layak kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa ada satu dari syariat Islam tidak tepat dan tidak pantas untuk diterapkan pada saat sekarang ini. Syariat tersebut hanya pantas untuk diterapkan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah bahwasanya dengan ini dia telah menggugat ayat Al-Qur'an, dia telah menggugat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia telah menggugat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Zat yang Maha Tahu apa yang akan terjadi pada umat manusia sampai akhir zaman kelak. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semua untuk mengikuti jalan Rasul dan jalan orang-orang yang beriman bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul, menyelisihi jalan Rasul setelah jelas padanya petunjuk, dan dia tidak mengikuti, dan dia justru mengikuti jalannya selain dari jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, kami akan biarkan mereka berada di atas kesesatannya, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam tersebut adalah sejelek-jelek tempat untuk kembali. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita semua betapa pentingnya mengikuti jalannya Rasul, betapa pentingnya kita mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Dalam hal ini adalah para sahabat, mereka lah orang yang paling terdepan dari kalangan orang-orang yang beriman. Dan di dalam ayat ini dijelaskan kepada kita semua betapa bahayanya kalau kita menyelisihi jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat, fa in amanu bimithli ma amantum faqad ihtadaw, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Andai kata mereka beriman seperti imannya kalian, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, maka sungguh mereka telah berada di atas petunjuk. Oleh karena itu, seseorang yang tidak mengikuti jalan para sahabat di dalam memahami agama ini, di dalam memahami syariat Islam ini, maka dia telah terhalang dari memperoleh jalan yang lurus, dia telah terhalang dari hidayah, bahkan dia telah tertipu dan tersesat serta menjauh dari jalannya orang-orang yang beriman. Karena para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in adalah orang-orang yang mulia, telah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga direkomendasikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh, orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij yang telah keluar dari jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mengikuti jalan selain dari jalan para sahabat, mereka tersesat Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Hum kilabun nar." Mereka adalah anjing-anjing neraka. Yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini seperti anak panah meleset pada sasarannya, menembus pada sasarannya sehingga tidak bisa lagi untuk ditarik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang terjelek, yang terbunuh di bawah kolong langit ini. Ketahuilah kenapa mereka telah tersesat dengan kesesatan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Nabi mengatakan kepada tentang mereka, yaktuluna ahlal iman wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuh orang-orang yang beriman, dan itu kita saksikan di mana-mana. Mereka membunuh orang-orang yang beriman, kaum muslimin, tanpa membedakan laki dan perempuan, tua ataupun muda, anak kecil ataupun orang dewasa. Yaktuluna ahlal iman wa yada'una ahlal awthan. Dan mereka membiarkan orang-orang kufar menonton apa yang mereka perbuat tersebut. Ibadallah, kenapa mereka sampai tersesat dengan kesesatan yang sangat luar biasa? Ternyata awal mula kesesatan mereka adalah dikarenakan mereka menyelisihi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan justru mereka mencela para sahabat, dan bahkan sampai mereka mengkafirkan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka oleh karena itu, tatkala Abdullah bin Abbas mendatangi mereka untuk mengajak mereka berdiskusi dan berdialog agar mereka kembali kepada jalan yang benar, Abdullah bin Abbas di awal ucapannya mengatakan, "Ji'tukum min asmin indi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa laisa fikum ahadan minhum. Wa laisa fikum ahadun minhum." Saya telah datang dari sisi para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, dari sisi para sahabat Nabi, yang mana tidak ada seorang pun dari kalangan mereka yang berdiri di tengah-tengah kalian. Abdullah bin Abbas memberikan kepada mereka sebuah barometer, sebuah kebenaran, pemahaman yang benar di dalam memahami syariat Islam, di dalam memahami Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikira bahwa orang-orang khawaris tidak membaca Al-Quran, tidak menghafal Al-Quran. Justru kalau kita bandingkan ibadah kita, bacaan Al-Quran kita dengan mereka, maka kita akan minder, kita akan kalah. Akan tetapi bacaan mereka tidak sampai kepada kerongkongannya. Akan tetapi ilmu mereka adalah ilmu yang salah, dikarenakan mereka meninggalkan jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Sehingga oleh karena itu diingatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, saya telah datang dari sisi para sahabat yang mana seorang pun tidak ada dari kalangan mereka, tidak ada berada di tengah-tengah kalian. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kepada kita semua tentang perpecahan umat menjadi kelompok yang banyak, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa hanya satu yang selamat. Hanya satu yang selamat, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang berada di jalanku dan jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga oleh karena itu, orang-orang yang paling paham dengan syariat Islam ini adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Pemahaman yang benar terkait dengan agama Islam ini, terkait dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dikarenakan mereka adalah murid-murid langsung dari baginda Rasul. Mereka paham dan melihat dan menyaksikan bagaimana sebuah ayat itu turun, bagaimana kejadiannya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerapkan sebuah ayat dan hadis kepada kaum muslimin. Sehingga oleh karena itu sungguh sangat selayaknya dan merupakan sebuah kepantasan untuk dikatakan bahwa mereka adalah orang yang paling paham dengan syariat agama ini. Sehingga oleh karena itu wajib bagi kita semua untuk berpemahaman dengan memahami Al-Quran dan sunnah Nabi sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Bahkan di antara mereka ada orang-orang yang telah mendapatkan janji surga padahal kaki mereka masih menginjak di muka bumi ini. Mereka masih bernafas di muka bumi ini. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan bahwa mereka akan masuk surga. Di antaranya adalah Al-Khulafa Al-Arba'ah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum, dan para sahabat yang lainnya, kedua cucunya Al-Hasan dan Husain, Ukasah bin Mihsan dan yang lainnya dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Akan tetapi walaupun demikian, tidak ada diriwayatkan satupun dari kalangan mereka yang telah mendapatkan janji surga dari Allah dan Rasulnya bahwa mereka murtad dari agama ini. Ataupun kalau seandainya mereka pernah terjatuh di dalam sebuah dosa, maka mereka tidak terus-menerus di dalam dosa tersebut dan mereka segera untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan tentang diri para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, man nadhara fi siratil qaumi alim bi ilmin wa basiratin wa ma manallahu alaihim bihi minal fadail alima yakinan annahum khairul khalqi ba'dal anbiya. Barang siapa yang melihat dan membaca sejarah mereka dengan insaf disertai dengan ilmu dan kejujuran dan keadilan, dan dia membaca bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, maka niscaya dia akan sadar dan mengetahui dengan seyakin-yakinnya bahwasanya para sahabat adalah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia setelah para nabi. Bahkan dinyatakan oleh Asy-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa para sahabat Nabi lebih utama daripada para sahabat Nabi Musa alaihissalam. Lebih utama dari para sahabat Al-Hawariyin, para sahabat Nabi Isa alaihissalam. Kalau seandainya dia membaca bagaimana sepak terjang mereka, bagaimana sirah mereka berbeda dengan orang-orang Khawarij ataupun orang-orang Syiah Ar-Rafidah. Kalau umat Nasara ditanya siapakah manusia yang terbaik setelah para nabi, maka niscaya mereka akan menjawab Ashabu Isa, sahabatnya Isa. Kalau umat Yahud kalau ditanya siapakah manusia yang terbaik setelah nabi, maka niscaya mereka akan mengatakan Ashabu Musa, sahabatnya Musa. Tapi kalau orang Syiah Ar-Rafidah ditanya siapa manusia yang paling hina dan paling durhaka, maka mereka akan mengatakan Ashabun Nabi atau mayoritas sahabat Nabi, kecuali hanya beberapa saja dari kalangan Ahlul Bait yang mereka kecualikan, yang mereka kecualikan oleh Syiah Ar-Rafidah wal iyadzu billah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lah para sahabat salafun salih, pendahulu kita yang paling mulia dan paling saleh, yang mana mereka hidup pada generasi terbaik. Generasi terbaik sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu orang-orang yang pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mata kepala mereka, hidup bersama Nabi, beriman dengan Nabi. Thummalladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, yaitu orang-orang yang pernah berjumpa dengan para sahabat Nabi akan tetapi tidak berjumpa dengan baginda Rasul. Thummalladzina yalunahum, yaitu generasi tabi'in, atba'ut tabi'in. Kemudian setelah mereka generasi atba'ut tabi'in, yaitu generasi orang-orang yang melihat generasi tabi'in akan tetapi tidak berjumpa dengan generasi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sebuah hadis sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan wa qala hadza sabilullah. Nabi menulis sebuah garis dan beliau mengatakan ini adalah jalan Allah. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an yasari. Dan kemudian beliau menulis garis-garis di pinggir kiri dan kanan garis tersebut. Dan dia mengatakan hadhihi subul. Ini adalah subul, jalan-jalan yang menyelisihi jalan Allah. Ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilaihi. Setiap jalan tersebut masing-masing duduk padanya syaitan dan mengajak kepada jalan tersebut. Sehingga oleh karena itu hidayah kepada Islam merupakan hidayah sangat mahal, terutama hidayah untuk mengenal sunnah, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dari Allah, hidayah di atas sunnah, hidayah di atas Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semua ajaran yang benar sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya' minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillash shirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mustad'afina fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mustad'afina fi Burma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.